واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan alhamdulillah nikmat itu demikian banyaknya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepada kamu sekalian. Namun jika kalian kufur, maka sungguhnya adabku adalah adab yang pedih. Sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alanallahu minasyakirin. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini insyaAllah ta'ala kita akan membahas bab yang masih berkaitan dengan solat-solat sunnah, fadilah dan keutamaannya. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan memasuki bab yang ke-198, babu istihbabil ittija' ba'da raka'atayil fajri ala jambihil aiban wal hath alaihi sawa'un kana tahajjuda bil lail aw la tahajjada bil lail am la. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab tentang dianjurkannya seorang berbaring dengan menindihkan sisi kanannya setelah solat sunnatul fajr, setelah solat qabliyah subuh. Sawaun kana tahajjad billail amla, apakah dia solat tahajud di malam hari ataupun tidak. Artinya bahwa yang akan dibawakan dalam bab ini tentang dianjurkan seorang apabila dia selesai sholat qobliyah subuh, dianjurkan sambil menunggu iqamatus sholah, sambil menunggu iqamatus sholah, dia berbaring sejenak dengan meletakkan sisi kanan ini di bawahnya dan menyandarkan sisi kanannya pada sisi kanannya. Hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ada beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama diantaranya adalah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla raka'atayil fajri, kalau beliau selesai mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh, ittaja'a ala shikkil ayman, beliau berbaring dengan menindihkan sisi kanannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian hadis yang lain, wa anha, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qalat, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. Adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat ya antara selesai salat Isya sampai menjelang waktu subuh masuk, beliau salat sebanyak 11 rakaat. Ihda asyrata rakaatan. Yusallimu baina kulli rak'atain. Setiap 2 rakaat beliau salam. Setiap 2 rakaat beliau salam. Wa yutiru bi wahidatin. Dan beliau mengerjakan salat witir, yakni menutup salatnya dengan 1 rakaat witir. 1 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian 1 rakaat witir. Wa yutiru biwahidah. Dan beliau menutup solatnya dengan solat witir 1 rakaat. Fa idza sakatal muadzin min salatil fajri. Kalau muadzin sudah selesai mengumandangkan azan subuh, wa tabayyana lahul fajru, dan sudah jelas bahwa telah masuk waktu salat subuh, wajah al-muadzinu, kemudian muadzin datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni memberitahukan bahwa sudah masuk waktu subuh, adzan sudah dikumandangkan, artinya meminta beliau untuk segera memimpin salat berjamaah. Mama, kalau muadzin sudah memberitahukan kepada beliau tentang telah masuknya waktu subuh, qama, maka Nabi alaihi salatu wassalam bangun. Faraka rak'ataini khafifataini. Lalu beliau mengerjakan salat 2 rakaat, salat yang ringan. Ini salat sunnah qabliyah subuh. Tsumma taja'a ala syiqqil ayman. Kemudian beliau ya berbaring dan menindihkan sisi kanannya ya. Wahakadha hatta ya'tiyahul muadzin lil iqamah, sampai datang muadzin ya memberitahukan beliau lagi bahwa sudah akan iqamatus shalah, baru kemudian beliau keluar dan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam sahih. Disebutkan di sini bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat malamnya beliau itu biasanya salat itu 11 rakaat. Ya. 11 rakaat. Dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 10 rakaat. Berarti 5 kali salam. Baru kemudian beliau tutup dengan salat witir 1 rakaat. Nah, fa idza sakata al-muadzin min salatil fajri. Nah, ketika sudah masuk waktu, muadzin datang. Ya. Memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa telah masuk waktu subuh. Kemudian beliau ya, setelah tahu jelas bahwa sudah masuk waktu subuh, muadzin telah memandangkan azannya, maka beliau sholat 2 rakaat. Sholat ini sholat qobliyah subuh. Beliau sholat 2 rakaat dengan 2 rakaat yang ringan, artinya tidak panjang, tidak panjang. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ya membaca pada rakaat pertama salat qobliyah subuh, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Sehingga salat duri ringan. Beliau mengerjakan salat dua rakaat yang ringan. Sambil menunggu muadzin memberitahukan bahwa akan iqamatus shalah, beliau itu berbaring di rumahnya. Ya. Dengan meletakkan, menindihkan sisi kanannya. Sambil menunggu, muadzin memanggil beliau untuk segera dikumandangkan iqamatus shalah. Ya. Ini yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Makanya sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama mengatakan dianjurkan ya seorang sambil menunggu datangnya sholat subuh, iqamatus sholah, untuk qomat sholat subuh, kalau seorang sudah menyelesaikan qobliyah subuh, hendaknya dia berbaring sejenak dan menindihkan sebelah kanannya ya, sambil menunggu iqamatus sholah. Jadi ini dianjurkan dan dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang sholat malam atau sholat tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebagaimana kita juga pernah menyampaikan hadis Abdullah bin Umar, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu hendaknya dua rakaat salam, dua rakaat salam dan seterusnya. Ini menunjukkan keutamaan. Ya, menunjukkan keutamaan. Meskipun boleh seorang sholat empat rakaat sekaligus. Ya, baru kemudian satu salam. Tetapi tidak lebih utama. Ya, lebih utama itu dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dan seterusnya. Ini lebih utama. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa beliau itu mencermati apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga beliau banyak memberikan ilmu kepada umat ini. Ya, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, seorang wanita alimah, ya, wanita yang cerdas, yang pandai, dan banyak hadis-hadis Nabi sallam, perbuatan-perbuatan beliau yang kita ketahui melalui beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini keutamaan beliau. Ya, beliau mencermati, beliau menekuni apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga sampai kepada kita. Dan sampai kepada kita dari sunnah-sunnah, apalagi di dalam rumah beliau. Ya, di dalam rumah beliau. Ya, banyak Aisyah memberitahukan tentang Rasulullah SAW, apa yang beliau kerjakan di saat di rumah beliau. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sholat subuh itu setelah terbit fajar shodiq. Kalau sudah terbit fajar shodiq, ada fajar ada dua macam. Ada fajar kadzib, ada fajar shodiq. Fajar kadzib itu tidak menunjukkan akan masuknya waktu subuh. Ya. Tetapi fajar shodiq itu yang menunjukkan sudah masuknya waktu subuh dan biasanya sudah mendekati terang benderangnya siang hari. Ini fajar shodiq. Maka hendaknya kita betul-betul mencermati masalah masuknya waktu sholat, terutama di waktu subuh, supaya tidak supaya kita tidak mengerjakan sholat subuh sebelum waktunya. Ya. Oleh karena itu betul-betul hendaknya ada ya pencermatan yang benar tentang masuknya waktu subuh. Kemudian di sini menjelaskan pula kepada kita ya tentang fadilah seorang muadzin ketika itu adalah ada dua muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, jadi ini mereka adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka menjaga masuknya waktu, mereka mengumandangkan adzan, memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa waktu salat telah masuk. Ini fadilahnya besar. Makanya muadzin itu memiliki keutamaan yang besar di hari kiamat kelak. dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian hari sini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya sholat witir satu rakaat. Bolehnya sholat witir itu hanya satu rakaat. Karena mungkin ada yang mengira sholat witir itu harus tiga rakaat misalnya. Tidak. Satu rakaat pun boleh. Ya, jadi minimal sholat witir itu satu rakaat. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita, dianjurkannya seorang sambil menunggu iqamatus sholah. Ya, di waktu subuh, kalau dia sudah mengerjakan sholat qobliyah subuh, hendaknya dia beriktija, bersandar pada sisi kanannya, sambil berbaring menunggu iqamatus sholah. Menunggu iqamah dikumandangkan. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum raka'atay al-fajri falyattaji' ala yaminihi. Jika salah seorang di antara kalian telah selesai mengerjakan salat sunnatul fajr atau sholat qobliya subuh, falyattaji ala yamini, hendaknya dia bersandar, yakni berbaring menindihkan sisi kanannya. Jadi ini anjuran ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hukumnya sifatnya ada anjuran, meskipun di sana ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang ekstrim sekali dalam masalah ini, ya. Ada yang sewajarnya. Jadi intinya bahwa memang dianjurkan sambil menunggu datangnya atau masuknya waktu sholat subuh, dianjurkan untuk bersandar pada sisi kanan dari tubuh kita, ya, berbaring dan menyandarkan sisi kanan dari tubuh kita. Ini tentang anjuran untuk berbaring dengan menindihkan sisi kanan sambil menunggu iqamatus shalah, sambil menunggu iqamah dikumandangkan oleh muadzin di waktu subuh. Baik. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu sunnatiz zuhri. Bab tentang salat sunnah zuhur. Jadi sholat zuhur itu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Ya. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis Abdullah bin Umar dalam hal ini, babu sunnatiz zuhri. Al-Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. Aku, kata Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW, ya, ركعتين قبل الظهر, yang aku lihat beliau sholat dua rakaat sebelum sholat zuhur, rakaataini ba'da, dan dua rakaat sesudah sholat zuhur. Dua rakaat sesudah sholat zuhur. Jadi hadis Abdullah bin Umar ini menjelaskan kepada kita tentang dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat sesudah zuhur yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada beberapa pertemuan yang lalu kita juga telah membahas tentang empat rakaat sebelum zuhur. Dan itu juga dianjurkan. Dan termasuk sunnah mu'akkadah. Ya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal berkata, man sya'a sholla arba'an, wa man sya'a sholla rakaatain. Para siapa menghendaki silakan sholat dua rakaat, yang menghendaki silakan sholat empat rakaat. Jadi ini tentang sholat qobliya zuhur. Dua rakaat qobliyah, dua rakaat ba'diyah. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ya 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, bagaimana memadukan dua hadis ini? Abdullah bin Umar mengatakan 2 rakaat. Aisyah ummul mukminin mengatakan 4 rakaat. Jadi kerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan ya, barang siapa menghendaki 2 rakaat salatlah 2 rakaat, menghendaki 4 rakaat salatlah 4 rakaat. Dan tentu 4 rakaat lebih utama. Ya, apalagi kalau ada waktu untuk kita sholat 4 rakaat, mengapa tidak? Sholatlah 4 rakaat sebelum sholat zuhur. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Jadi hadis Aisyah ini yang mana beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wa anha qalat, juga dari beliau, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti, beliau salat di rumahku, qabla adh-dhuhri arba'an, sebelum salat zuhur beliau salat di rumahku 4 rakaat. Tsumma yakhruju fayusalli bin-nas. Kemudian beliau keluar pergi ke masjid untuk salat bersama kaum muslimin salat zuhur. Tsumma yadkhulu. Kemudian beliau balik setelah salat berjamaah di rumah beliau di masjid. Tsumma yadkhulu. Kemudian beliau kembali ke rumahnya, masuk ke rumah Aisyah, fa shalla rak'atain. Lalu beliau salat 2 rakaat. Ya. Wa kana yusalli bin-nasi al-maghrib. Ya. Demikian pula beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memimpin salat pada kaum muslimin salat maghrib. Tsumma yadkhulu, kemudian beliau kembali ke rumahnya, fa yusalli rak'atain. Lalu beliau salat 2 rakaat. Wa yusalli bin-nasi al-isya. Demikian pula beliau salat isya 4 rakaat, yang dua salat isya bersama kaum muslimin. Wa yadkhulu baiti. Kemudian beliau kembali ke rumah Aisyah, fa yusalli rakaatain, beliau salat 2 rakaat. Nah, hadis Abdullah bin Umar dan hadis Aisyah radhiyallahu anha ini yang baru kita baca, ini memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran, poin-poin penting untuk kita memperhatikannya. Yang pertama, bahwa sholat-sholat sunnah rawatib itu ya adalah sholat-sholat yang dilakukan sebelum sholat wajib atau sesudah dan sesudah sholat wajib. Ya, ini namanya sunnah rawatib. Sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajib. Kemudian yang kedua, bahwa sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah. Apalagi yang rumahnya dekat dengan masjid. Kalau orang yang rumahnya jauh dari masjid, ya mungkin dia memperhitungkan. Ya, jalannya ke sana. Kalau dia sholat sunnah di rumah, mungkin dia tidak mendapat sholat berjamaah. Atau tidak sempurna sholat berjamaahnya. Kalau memang demikian, maka tidak mengapa dia sholat sunnah di masjid. Tapi pada hakikatnya sholat sunnah itu lebih utama adalah di rumah. Ya. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini bahwa sebaliknya sholat wajib itu lebih utama dilakukan di masjid. Bahkan ada sebagian ulama mewajibkan sholat berjamaah di masjid itu oleh sebagian ulama di antara mazhab Imam Ahmad dan Hanbal, mewajibkan salat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzurnya, yang akil balik, ya, tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk meninggalkan salat berjamaah, maka wajib salat berjamaah di masjid. Ini pendapat sebagian ulama kaum muslimin. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita dianjurkan dia seorang menjaga salat qobliyah zuhur, ya, yang jumlahnya 4 rakaat. Artinya menjaga, memelihara, seandainya selalu mengerjakannya. Sebelum sholat duhur, sholat 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian sholat duhur bersama imam, setelah sholat duhur, setelah zikir, kemudian sholat 2 rakaat. Sunnah, duhur, ba'diyah. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita, yaitu anjuran untuk menjaga, untuk memelihara, untuk istiqomah dalam mengerjakan sholat sunnah ba'da maghrib, ba'diya maghrib, 2 rakaat, dan menjaga sholat sunnah ba'diya isya. Ya, jadi sholat-sholat sunnah, ya, ada yang muakkadah sebagaimana sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, sehingga jumlahnya adalah 12 rakaat. 12 rakaat. Kemudian ada hadis yang akan saya bacakan ini menjelaskan keutamaan orang yang sholat ba'diyah zuhur itu 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 4 rakaat. Wa an ummi Habibata radhiyallahu anha qalat. Jadi ummu Habibah, ummul mukminin, ya, radhiyallahu anha, ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'i ba'daha wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa yang senantiasa menjaga, memelihara, selalu mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, sesudah salat zuhur, harramahullahu 'alan nar, Allah mengharamkannya api neraka. Subhanallah. Ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan juga riwayat Imam Ibnu, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Nah, hadis Ummu Habibah ini menjelaskan kepada kita keutamaan salat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dan salat sunnah ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ya. Kalau seorang bisa menjaganya, memeliharanya, ya, maka Allah mengharamkan api neraka atas orang tersebut. Jadi amalan-amalan seperti ini yang kadang-kadang kita lupakan, kita lalaikan, ya, ini sebetulnya mempunyai fadilah yang amat besar, ya, yang mana dengan mengerjakan sholat sunnah ini Allah mengharamkan seseorang dari api neraka, ya. Nah, hadis ini tentu menjelaskan kepada kita yaitu anjuran untuk apa? Selalu menjaga sunnah-sunnah qobliyah dan sunnah-sunnah ba'diyah atau sholat sunnah rawatib. Hendaknya kita selalu menjaga dan memeliharanya, ya. Karena di antara keutamaan memelihara amalan-amalan sunnah ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terakhir yang baru saya bacakan tadi, Allah melindungi orang itu dari azab api neraka. Ya. Allah melindungi seorang hamba dari azab api neraka. Dan perlu dipahami dalam masalah ini, ya, dalam mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib ini, memang memerlukan pembiasaan. Ya, pembiasaan. Kadang-kadang untuk membiasakan sesuatu itu, diawali dengan semacam pemaksaan. Harus mau. Ya, kita paksakan diri kita. Ya. Kalau sudah ya pertama dengan memaksa diri kita mengerjakannya, kemudian nanti kita berupaya untuk membiasakannya. Nah, kalau sudah terbiasa, itu biasanya sulit untuk ditinggalkan karena sudah terbiasa. Jadi memang sholat-sholat sunnah rawatib ini perlu pembiasaan, harus melawan kemalasan, karena kadang-kadang orang itu malas, ya, karena terlintas dalam benaknya, ah itu hanya sunnah saja kok, tidak wajib. Yang penting aku sholat sholat wajib. Betul yang diomongkan. Tetapi, ya, seorang ingin mendapatkan yang terbaik, berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam berbuat kebaikan. Ya, maka menanamkan sifat ini juga memerlukan waktu, bahwa kita dalam hidup ini berlomba untuk meraih ampunan Allah, berlomba untuk meraih surga Allah, berlomba untuk melarikan diri dari api neraka. Ya. Jadi harus tanamkan sifat berlomba ini, ya, bahwa kita hidup ini dalam perlombaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk meraih surga Allah, ridha Allah, hendaknya mereka orang-orang berlomba. Ya. Jadi harus pertama kali adalah menghilangkan rasa malas dari diri kita. Kalau masih ada rasa malas, maka sulit seorang itu mengerjakan sholat-sholat sunnah ini. Yang kedua, harus ada semacam memaksakan diri. Kadang-kadang agak malas, agak ini, enggak, aku harus lakukan. Ya, aku harus lakukan. Nah, kerjakan. Melawan bisikan-bisikan malas itu. Ya. Kemudian yang ketiga, berupaya membiasakan. Nah, kalau sudah terbiasa, ini akan menjadi sesuatu yang jika tidak dikerjakan, akan ada semacam ganjalan dalam diri seseorang. Nah, ini mungkin tahapan-tahapan dalam kita melaksanakan sholat-sholat sunnah rawatib. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. وعن عبد الله بن سائب رضي الله عنه قال عبد الله بن سائب رضي الله عنه beliau berkata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. Adalah Rasulullah صلى الله عليه وسلم dahulu يصلي أربعا, beliau mengerjakan salat 4 rakaat, بعد أن تزول الشمس, setelah matahari tergelincir, yaitu setelah masuknya waktu duhur. Qabla adh-dhuhr, sebelum beliau mengerjakan sholat duhur, kalau sudah matahari sudah tergelincir ke barat, artinya sudah masuk sholat waktu duhur, maka beliau mengerjakan 4 rakaat qabliya duhur. Waqal, dan beliau bersabda, innaha sa'atun, sesungguhnya setelah tergelincirnya matahari itu adalah satu saat, tuftahu fiha abwabus sama, yang mana pintu-pintu langit dibuka. Fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun soleh, maka aku ingin supaya ada amal solehku yang naik ke langit di saat terbukanya pintu-pintu langit itu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, juga Imam Ahmad bin Hanbal. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, jadi amalan beliau, yaitu beliau sholat 4 rakaat sebelum sholat duhur. yaitu setelah masuknya waktu zuhur, setelah tergelincirnya matahari. Ya, dia sholat 4 rakaat, maka dianjurkan kita sebagaimana hadis sebelumnya untuk mengerjakan qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Kemudian beliau menyebutkan alasannya mengapa beliau mengerjakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Kata beliau, karena pada saat itu sesudah tergelincirnya matahari, yakni masuknya waktu zuhur, pintu-pintu langit itu terbuka, dibukakan oleh para malaikat. Maka beliau ingin, sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin supaya di saat terbukanya pintu langit itu, ada amal soleh beliau yang diangkat ke langit. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di atas. Ya. Bukan turun ke bawah. Ya, diangkat, naik ke atas. Ini menunjukkan bahwa apa? Allah itu di atas seluruh makhluknya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Ya. Allah di atas seluruh makhluk ciptaannya. Di atas arsy. Dan Allah tidak membutuhkan arsy. Justru arsy singgasana Allah yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah para sahabat, akidah salaf, akidah yang diajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu keutamaannya. Pintu-pintu langit terbuka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki agar ada amal solehnya yang naik ya ke atas ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang apa? Salat pada awal waktu. Dianjurkan kita untuk salat, salat-salat wajib itu di awal waktu. Di awal waktu artinya sesudah azan, kemudian ada waktu untuk salat sunnah, ya. Ada waktu untuk salat sunnah paling tidak 4 rakaat. Makanya di sini kan bahkan di mana-mana ada jarak antara azan dan iqamah. Ya, antara azan dan iqamah. Kalau subuh itu biasanya agak lebih panjang. Penantian antara azan dan iqamah, untuk menanti iqamah itu agak panjang. Mengapa demikian? Karena di pagi hari itu masih ada orang yang mandi. Ada yang berwudu, ada yang baru bangun tidur, ya. Jadi diberikan waktu yang agak panjang. Kadang-kadang 20 menit, sebagian masjid sampai 25 menit, ya. Jadi itu hal-hal yang wajar. Kalau qobliyah zuhur, antara azan dan iqamah zuhur biasanya di bawah itu, mungkin 10 menit atau 15 menit. Demikian pula antara azan asar dan iqamah salat asar. Diberikan waktu dan seterusnya. Demikian pula salat maghrib dan isya. Supaya ada ruang, ada waktu dan kesempatan untuk mengerjakan salat sunnah qobliyah. Jadi kita dianjurkan untuk salat wajib itu pada awal waktu. Dan pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu amalin ahabbu ila Allah?" Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qal, kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ya. Sebagian riwayat, as-salatu fi awwali waktiha. Ya. Salat pada awal waktunya. Jadi intinya memang dianjurkan kita untuk salat pada awal waktu. Ya. Hadis yang baru kita dengar ini tadi juga menjelaskan kepada kita bahwa sholat sunnah qobliyah zuhur itu dikerjakan setelah masuk waktu zuhur, setelah tergelincirnya matahari. Jadi tidak boleh dikerjakan sebelum waktu. Harus dikerjakan sesudah masuk waktu zuhur. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita agar kita selalu mengejar kesempatan-kesempatan yang mana amal kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, supaya kita betul-betul manfaatkan dengan sebaik-baik. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, beliau sholat 4 rakaat sebelum, setelah tergelincirnya matahari, setelah masuk waktu duhur. Dan beliau mengatakan pada saat itu, pintu-pintu langit sedang terbuka atau dibukakan. Maka beliau ingin ada amal solehnya, ada doanya, ya, yang dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ketika seorang selalu dan berupaya untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, ini akan bertambah imannya. Karena iman itu bertambah dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh. Sebaliknya iman itu akan berkurang dengan perbanyakan maksiat. Sebagai banyak maksiat dikerjakan oleh seorang hamba, maka akan semakin lemah imannya, semakin menurun imannya, semakin berkurang imannya. Ya, maka amal-amal ketaatan itu akan menambah kekuatan iman. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Aisyata radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, kalau beliau misalnya tidak ada sempat atau tidak ada waktu untuk mengerjakan salat sunnah qabliya dhuhur 4 rakaat, sallahunna ba'daha, maka beliau mengerjakan sholat sunnah yang 4 rakaat sebelum duhur itu dikerjakan sesudah sholat duhur. Ya, dikerjakan sudah sholat duhur. Hadis ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang baik sanadnya. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Ya, nah, jadi kalau seorang pada suatu saat, yang namanya kita manusia, kadang-kadang sibuk, kadang-kadang misalnya apalagi yang ada kerjaannya, mungkin di kantor atau di manalah, mungkin ada meeting sebelum sebelum sholat zuhur, sehingga kemudian ketika dikumandangkan iqamatus sholat baru keluar dari ruang meetingnya, sehingga belum sempat sholat qobliyah zuhur, atau karena suatu kesibukan yang lainnya, ya, maka dia boleh mengerjakannya. Sholat yang qobliyah zuhur itu dilakukan sesudah sholat zuhur. Sesudah sholat zuhur. Ya. Ini tentang sunnah-sunnah atau sholat-sholat sunnah berkaitan dengan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat zuhur. Sekarang mungkin ada yang bertanya, jika seseorang dia belum sempat mengerjakan sholat sunnah qobliya zuhur, ya, kemudian dia langsung sholat zuhur, setelah sholat zuhur, mana yang dia dahulukan? Sholat ba'diyah zuhur, ya, karena setelah zuhur kan ada ba'diyahnya, ba'diyah zuhur, ataukah dia mengerjakan duluan sholat yang sebelum, yang dia belum mengerjakannya sebelum sholat zuhur? Wallahu a'lam, jawabannya setelah sholat zuhur dia sholat dulu ba'diyah zuhur. Setelah sholat ba'diyah zuhur baru dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat yang sebelum zuhur tadi. Ya, jadi urutannya tetap. Setelah sholat zuhur sholat sunnah ba'diyah zuhur. Setelah sholat sunnah ba'diyah zuhur baru dia mengerjakan sholat yang belum dikerjakannya pada saat sebelum sholat zuhur, yaitu qobliyah zuhur. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya, babu sunnah al-asr, bab tentang sholat sunnah, yaitu qobliyah asar. Karena mungkin ada yang bertanya, apa ada sholat qobliyah asar? Salat sunnah sebelum asar. Sebetulnya dan hadis yang umum sudah terjawab. Yaitu apa? Hadis yang pernah kita bahas pertemuan yang lalu. Bainal adzanaini salatun. Di antara dua azan itu ada salat. Artinya di antara azan dan iqamah itu ada ada salat. Yaitu salat qabliyah. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam masalah ini beliau menulis bab yang khusus tentang qabliyah asar. Babu sunnatil asri. Bab berkaitan dengan salat sunnah yakni qabliyah asar. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qaal. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri arba'a rakaat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sebelum asar, sebelum salat asar arba' rakaat. 4 rakaat. Ya. Yafsilu bainahuma bit-taslim alal malaikati al-muqarrabin. Beliau memisahkan antara dua rakaat, antara 4 rakaat ini dengan mengucapkan salam, salawat, salam kepada para malaikat. Ya. Wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Dan juga beliau mendoakan kaum muslimin dan kaum mu'minin. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun. Dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita dianjurkannya kita untuk mengerjakan salat qabliyah asar 4 rakaat. 4 rakaat. Di sini ada dua hal. Dua cara. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili wan nahar masna masna. Salat sunnah yang dikerjakan di malam hari dan di siang hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi dalam riwayat ini ada kesan, ya, makna yang terkandung dalam hadis ini bahwa salat asar qabliyah asar 4 rakaat itu hanya dipisahkan dengan duduk tasyahud. Berarti salamnya berapa kali? 1 kali salam di akhir. Ya. Ini dari redaksi yang ada dalam hadis ini. Dan itu disebutkan oleh sebagian ulama. Ya. Maka ini menunjukkan boleh. Kalau misalnya ada orang ingin sholat qabliyah asar 4 rakaat langsung sekaligus, boleh apa tidak? Boleh. Ya. Tapi dengan tasyahud pertama. Dan ada tahiyat pertama. Di situ juga dia berdoa pada Allah Ta'ala. Ya. Baca tahiyat. Kemudian berdoa. Ya. Untuk kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat. Kemudian berdiri lagi, lanjutkan. Ya. Pada rakaat keempat baru dia tasyahud, kemudian salam. Jadi ini menunjukkan boleh. Dan ada sejumlah ulama, kitab-kitab mereka juga membicarakan tentang hal ini dibolehkan. Tetapi tidak lebih afdal. Karena lebih afdal itu adalah salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau itu salat sunnah. Cuma ini kita ingin memberitahukan supaya jangan kaget, jangan terkejut kalau melihat ada orang yang sholat misalnya qabliyah asar langsung 4 rakaat. Kita tidak usah mengingkari, tidak usah membantah atau menghardik orang itu, ya, karena dia punya dasar. Di antaranya adalah hadis ini. Sebagian ulama mengartikan, di antara Ishaq bin Rahawai, salah seorang ulama juga hadis dan ulama fikih, Beliau mengatakan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari perkataan ya Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat 4 rakaat dan memisahkan dengan taslim. Taslim di sini artinya tasyahud. Kata Ishaq bin Ruhawai rahimahullah taala, taslim yang ada dalam kata taslim yang ada dalam hadis ini maksudnya tasyahud. Sebagaimana yang saya katakan tadi. Ya, jadi salat 2 rakaat, tasyahud pertama, kemudian tambah 2 rakaat, kemudian tasyahud kedua baru salam. Ini qobliyah asar 4 rakaat. Kemudian ada juga hadis yang lain yang menjelaskan tentang 4 rakaat sebelum asar. Yang dikerjakan juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imro'an, Allah merahmati seorang hamba, Allah merahmati seseorang, sholla qabla al-asri arba'an, seseorang yang dia sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Hadis ini hadis hasan, hadis yang baik sanadnya. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Ya, Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Rahimallahu imro'an, Allah merahmati, ya, kepada seseorang sholat qabla al-asri arba'an, yang dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi menunjukkan keutamaan sholat 4 rakaat qobliyah asar. Boleh sekaligus 4 rakaat, boleh juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian dianjurkan untuk menjaga, memelihara sholat, sholat sunnah rawatib. Kita dianjurkan untuk tetap menjaga sholat-sholat sunnah rawatib, yang ini merupakan salah satu sebab seorang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asr raqatain, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, adalah Nabi sallam salat sebelum salat asar 2 rakaat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih. Namun ada sebagian ulama yang meneliti hadis ini, mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang aneh, syadz. Hadis yang aneh atau syadz. Intinya kita dianjurkan salat sebelum asar itu 4 rakaat. Wallahu a'lam. Kemudian bab yang berikutnya. Babu sunnatil maghrib ba'daha wa qablaha. Bab tentang dianjurkannya salat sunnah qabliyah maghrib dan ba'diyah maghrib. Dan sudah kita jelaskan pada beberapa hadis yang pernah kita bahas bahwa Nabi SAW itu bersabda tentang qabliyah maghrib, ya. Secara umum hadis beliau adalah yaitu bainal adzanaini salat. Di antara dua adzan ada salat. Hadis yang kedua yang beliau sebutkan maghrib. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum, yakni sebelum salat maghrib, bagi yang ingin mengerjakannya, bagi yang mau mengerjakan. Dan ini semua menunjukkan adanya qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib. Baik. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Shallu qabla al-maghrib." Qala fi ats-tsalits liman syaa'a, rawahu al-Bukhari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib liman syaa'a, bagi yang mau, bagi yang menghendaki." Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih. Makanya agak aneh kalau ada sebagian masjid, ya, jadi kaum muslimin yang langsung iqamatus shalah dikumandangkan setelah adzan maghrib, ya, tanpa memberi waktu dan kesempatan untuk sholat qobliyah maghrib. Ya, masih ada sebagian masjid, masih ada yang melakukan hal tersebut. Maka dianjurkan pada mereka untuk memberikan peluang waktu bagi orang yang akan mengerjakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Ya. Jangan langsung iqamatu as-shalah. Baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan akan datang kita lanjutkan masih tentang sunnah qobliyah dan ba'diyah maghrib. Ya, masih ada sejumlah hadis, namun waktu insyaallah setelah ini mungkin ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan, semoga bisa dijawab ya berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu. Ya, insyaallah kami akan menjawabnya. Demikian, jazakumullah khairan. Allah ta'ala alam, dan kami kembalikan kepada Bu Lukman sebagai pembawa yang acara pada kesempatan yang baik ini. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kita Riyadus Solihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seimanan seakidah, kita memasuki sesi tanya-jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Bila kita akan coba angkat pertanyaan pertama dari penanya melalui pesan WhatsApp, yakni Bapak Antoni di Payakumbuh. Ada beberapa pertanyaan, namun kita akan angkat satu di antaranya saja. Ya, ini pertanyaan beliau, Ustadz. Mana yang lebih utama, Ustadz, setelah qobliyah subuh? Berdoa atau berbaring di sisi kanan sejenak tadi, Ustadz, yang telah dijelaskan? Mohon penjelasannya, Ustadz. Baik. Pertanyaannya bagus sekali dari Bapak yang bertanya di Payakumbuh. Perlu dipahami bahwa terkadang kita itu harus memadukan antara sejumlah hadis. Ada hadis yang menyebutkan ya tentang ad-du'a'u baina al-adhan wal-iqamah la yuraddu. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Ya. Pertanyaan sekarang ini, mana lebih afdal? Seorang berdoa atau dia berbaring sisi kanan yang disebutkan dalam hadis tadi. Dipadukan dua-duanya. Doa antara adzan dan iqamah, misalnya seorang ketika tasyahud atau ketika sujud di saat sholat qobliyah subuh, dia berdoa mohon pada Allah Ta'ala, ya, ya ini di saat sholatnya, di saat sujudnya, di saat sebelum salam, dia sisipkan doa di pada waktu-waktu itu. Setelah salam, kemudian dia berbaring. Sehingga kita padukan antara dua amalan ini. Ya. Seorang berdoa di saat sholat antara adzan dan iqamah, sama dengan dia juga berdoa di luar sholat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa doa antara adzan dan iqamah itu bisa juga dilakukan pada sholat-sholat yang lainnya. Waktu adzan zuhur, asar, maghrib, isya, kita punya kesempatan juga untuk berdoa antara adzan dan iqamah. Sedangkan ini hadis Nabi SAW beliau memberi contoh. Makanya kita dianjurkan, dan ini bukan hal yang tentu tidur dan menindikan sisi kanan ini bukan hal yang wajib, tapi hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka sesekali seorang mengerjakannya. Sesekali seorang mengerjakannya karena memang ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian suatu saat lain misalnya dia berdoa pada Allah Ta'ala juga boleh. Ya, ini jadi kita berusaha untuk memadukan antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita amalkan sedapat mungkin, kita amalkan semua hadis-hadis itu yang berkaitan dengan satu masalah. Sehingga dengan demikian kita pun mengerjakan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh atau yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Ta'ala A'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Iskandar Pak dari Kalimantan Timur. Baik, Bapak Iskandar, mohon bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya dan cukup mendengarkan melalui pesawat telepon terlebih dahulu. Kami persilahkan Bapak Iskandar. Begini Pak, masalah sembelih, misalnya kita sama sembelih kambing dipanggil orang atau misalnya untuk GK atau kurban, apakah itu ini akan masing-masing atau bagaimana Pak? Mohon maaf tampaknya terputus. Tampaknya pertanyaan sudah cukup jelas Ustaz mengenai menyembelih kambing untuk akikah atau yang lain, apakah niatnya dikhususkan Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, seorang yang dia dipanggil atau dimintai tolong misalnya, atau mungkin dia orang yang mempunyai pekerjaan melayani akikah misalnya, karena ada sekarang ini banyak ya, ada beberapa yakni catering yang mereka melayani, salah satunya adalah makanan atau makanan akikah. Nah tentunya seorang yang akan menyembelih hewan itu, ya dia sebelum menyembelih dia minta kepada yang punya anak, ya siapa nama anaknya yang baru lahir itu, sehingga ketika dia menyembelih dia niatkan mewakili orang tua anak itu, ya yang dibawa sembelihan ini untuk akikah fulan, ya itu dalam hati, tidak usah diucapkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dia cukup dengan bismillah Allahu akbar kemudian menyembelih. Ya, jadi diniatkan betul kalau memang untuk seorang anak fulan namanya anak ini akikahnya, ya kita kita niatkan ketika menyembelih bahwa sembelihan ini adalah akikah untuk fulan, anaknya si fulan gitu. Tapi tidak usah diucapkan, cukup dalam hati kemudian bismillah Allahu akbar kemudian menyembelih hewan tersebut, atau cukup dengan bismillah kemudian dia menyembelih. Demikian pula saat kurban, ya bahwa ini adalah, ya itu ada semua disebutkan dalam adab-adab dalam menyembelih. Kalau berkorban pun kita menjadi wakil orang yang memberikan hewan korbannya, maka kita niatkan untuk orang itu dan keluarganya. Kalau hewan yang aku sembelih ini punya fulan dan keluarganya. Ya, itu ada ada ucapannya pun ada. Tapi yang jelas niat dalam hati Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sekarang misalnya di saat berkorban, kita tidak mengetahui kambing ini punya siapa. Ya. Karena apa? Karena kadang-kadang banyak kambing yang datang, yang masuk, sementara di saat sembelih, seseorang yang menyembelih tidak mengetahui ini kambing siapa, sehingga dia tidak tahu. Maka dia yang cukup dengan niatnya bahwa dia mewakili pemilik hewan ini. Ya, dia mewakili pemilik hewan ini. Ya, dari pemilik hewan ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dia niatkan demikian bahwa dia menyembelih mewakili pemilik hewan ini. Karena Allah Maha mengetahui siapa pemilik hewan itu. Walaupun orang menyembelih tidak tahu, tapi Allah Ta'ala Maha mengetahuinya. Itu diantara arahan-arahan yang diberikan oleh sebagian ulama tentang masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali pertanyaan terkait pokok bahasan kita Ustaz di kesempatan pagi hari ini, masih seputar sholat. Pertanyaan dari hamba Allah di Tanah Laut, Kalimantan Selatan Ustaz. Banyak pertanyaan namun kami angkat beberapa di antaranya. Pertanyaan terkait dengan sholat fajar, apakah itu sama dengan sholat rawatib? Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, bisakah saya melaksanakan sholat tanpa mendengar azan dari masjid yang mana sudah masuk waktu dan rumah jauh dari masjid Ustaz, atau hanya berpatokan dari azan di televisi? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, tentang pertanyaan pertama ini pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan sunnatul fajar itu adalah qobliyah subuh, tidak berbeda. Nah, karena ketidaktahuan sebagian orang, ada di antara mereka yang memisahkan sunnatul fajar itu sendiri, sunnah qobliyah subuh itu sendiri, sehingga mereka mengerjakan 4 rakaat sesudah masuknya fajar. Nah, ini karena satu kekeliruan. Tapi yang benar adalah bahwa sunnatul fajar itulah qobliyah subuh. Dilakukan hanya 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah plus Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah plus Qul huwallahu ahad. Ini tentang sunnatul fajar, dialah qobliyah subuh. Bukan 2 salat sunnah yang berbeda. Ya, mohon dipahami betul bahwa salat sunnatul fajar dan salat qobliyah subuh adalah 2 nama untuk satu pekerjaan. 2 nama untuk satu perbuatan, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh. Pertanyaan kedua, seorang tinggal tempat yang jauh. Dia tidak mendengar suara azan, tapi dia mempunyai jam. Dia tahu waktu masuk salat subuh, zuhur, asar dan seterusnya. Apakah dia boleh berpatokan pada jamnya tanpa berpatokan pada suara azan karena memang tidak didengar, atau berpatokan pada televisi yang mau mendengarkan azan misalnya? Kami katakan wallahu ta'ala alam, seorang yang punya jam dan dia tahu sudah saat masuknya waktu, maka dia boleh mengerjakan sholat, ya. Dan dianjurkan dia untuk azan, ya. Ada hadis Nabi SAW, beliau mengatakan pada seorang sahabat, kalau kamu berada di tempat penggembalaan kambingmu dan telah masuk waktu sholat, kemudian kamu azan dan kamu mengerjakan sholat. Jadi beliau menganjurkan untuk orang yang tinggal tempat yang jauh, ya, dia tidak mendengar azan kalau sudah masuk waktu, karena dia mempunyai jam tentang waktu-waktu sholat, maka di saat telah masuknya waktu, dia azan sendiri. Dia azan, ya, dia memandangkan azan, kemudian sholat sunnah, kemudian dia iqamatus sholat, lalu sholat wajib. Jadi azan memang dianjurkan, walaupun seorang sholat sendirian, ya, mungkin di padang rumputnya ketika dia sedang mengembala kambingnya masuk waktu sholat, atau dia mungkin di sawah ladangnya setelah masuk sholat, maka dia naik, ya, untuk berwudu kemudian untuk sholat, dianjurkan dia tetap mengumandangkan azan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kami berikan kesempatan kembali bagi Anda penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Saya dari Pak Deden di Ujung Berung, Bandung. Baik, silakan Pak Deden. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bahwa dalam sholat setan juga mengganggu sampai sholat gitu. Sampai waktu kita sholat setan juga mengganggu. Baik. Pertanyaannya, setan kan di kalangan jin ya. Mengapa jin Islam tidak tidak berjihad di jalan Allah untuk melarang kaumnya setan untuk menggoda manusia gitu? Baik, itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus sekali tentang Bapak yang dari Bandung. Jadi yang beliau tanyakan ini sebetulnya di alam yang gaib, ya. Di alam yang tidak nyata, yang saya sendiri dan Bapak yang bertanya pun tidak tahu, ya, ini alam gaib. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa jin Islam kenapa kok tidak melarang jin muslim, jin kafir untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Ya wallahu alam, ini jawabannya pun gaib semua. Bisa jadi jin Islamnya juga sedang sholat, ya kita nggak tahu. Di saat maksudnya sholat, ya mungkin dia sholat, ya. Makanya ini yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap orang itu ada korinnya dari golongan jin. Setiap orang dari kita itu ada korinnya. Nah, korinnya ini berupaya untuk selalu mengganggu orang yang sholat itu. Nah, ada satu korin yang dia memeluk Islam. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini bahwa setiap orang itu ada korinnya dari golongan syaitan, ada pendampingnya dari golongan syaitan, para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Kata beliau, iya. Ya. Aku pun demikian, ada korinku. Hanya saja, kata beliau, korinku itu aslama. Dia telah memeluk Islam. Dan dia tidak memerintahkan kecuali yang baik. Itu perbedaan antara korin kita dan korinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, yang jadi masalah di sini adalah adanya korin yang dia juga tentu dalam hal ini yang mengganggu manusia, membisiki manusia, atau setan-setan yang lainnya. Adapun kalau Anda bertanya tentang mengapa kok jin yang muslim tidak berjihad untuk mencegah jin yang kafir mengganggu oleh sholat, ini masalah-masalah gaib, Allah taala a'lam, bukan di luar jangkauan kita sebagai manusia. Tapi yang jelas kita berupaya untuk melakukan pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW agar kita tidak tergoda oleh syaitan, ya, atau oleh korin yang ada bersama seseorang itu, ya, misalnya dengan seorang bersiap-siap sebelum masuknya waktu sholat, kemudian dia betul-betul usaha untuk konsentrasi, hal-hal yang akan mengganggu sholatnya hendaknya dia hilangkan, dia singkirkan, ya. Ini diantara yang ini upaya-upaya agar seorang itu khusyuk dalam sholat, supaya dia memahami apa yang dia baca, konsentrasi dalam sholatnya. Ya, adapun selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan tadi yang ditanyakan, mengapa jin-jin yang muslim tidak berjihad untuk mengusir jin-jin yang kafir dari mengganggu orang yang sholat, ini pertanyaan di alam yang gaib dan jawabannya pun gaib, wallahu taala a'lam, kita tidak mengetahuinya. Ya. Jadi kita hanya berusaha untuk melakukan pedoman dan petunjuk yang diarahkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita mengerjakan salat baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Batam Ustaz. Pertanyaan, apakah perlu menggabungkan niat sholat qobliyah fajar dengan tahiyatul masjid, ataukah dengan kita sholat qobliyah fajar otomatis sudah sholat tahiyatul masjid? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, sebetulnya pada penjelasan hadis tentang qobliyah subuh sudah saya jelaskan ya. Misalnya ada seorang, dia datang ke masjid tidak punya waktu kecuali 2 rakaat untuk sholat sunnah. Sholat apakah yang dia lakukan? Jawabannya adalah sholat yang dikerjakan adalah sholat qobliyah subuh, bukan tahiyat masjid. Nah, sebagaimana di dalam pertanyaan tadi, secara otomatis dalam arti seorang telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah beliau? Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaknya dia tidak duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Nah, sekarang orang yang datang ke masjid di waktu subuh, dia langsung sholat qobliyah subuh, kira-kira dia sudah mengerjakan 2 rakaat apa belum? Jawabannya sudah. Jawabannya sudah. Maka kami cenderung kepada orang yang masuk masjid, ya di saat sholat subuh, dia ingin mengerjakan sholat subuh, maka cukup dengan mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat. Ya, mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat. Lain halnya, sebagaimana saya telah jelaskan, kalau seorang sudah sholat qobliyah subuh di rumahnya, sebelum ke masjid sudah adzan, dia sholat qobliyah subuh di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid, masih ada waktu 5 menit misalnya untuk dia mengerjakan sholat, apakah boleh dia mengerjakan sholat tahiyat masjid 2 rakaat? Jawabannya iya, silahkan kerjakan sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Ini fatwa sebagian ulama dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan kita pagi hari ini Ustaz. Mohon ikhtitam dari antum. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah, semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini ya memberikan manfaat kepada kita, bertambah wawasan dan ilmu kita untuk kita kerjakan. Karena ilmu itu pada hakikatnya adalah bukan sekedar teori ya yang disampaikan melalui lisan oleh seorang ustaz ya, atau seorang guru, atau seorang dai, atau seorang mubaligh, tapi ilmu itu hendaknya lebih dari sekedar pengetahuan. Dia hendaknya dikerjakan, diamalkan. Dengan demikian insyaallah maka ilmu kita akan berkah ya. Kemudian juga kami ingatkan pada kesempatan yang baik ini kepada kaum muslimin, kaum muslimat, untuk tetap kita menjaga kondisi kesehatan kita, keadaan lingkungan kita ya, dengan adanya ya hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan, hendaknya kita lebih mawas diri, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, memperbanyak berdoa, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar hidup kita bermanfaat. Ya, hidup kita bermanfaat, dan kita akan lebih tenang dalam menghadapi ya cobaan-cobaan dalam kehidupan ini. Hidup ini cobaan, hidup ini ujian. Tapi bagaimana kita menghadapi itu semuanya? Itu dengan kita tetap komitmen mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kemudian kita selalu berdoa, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah hendaknya kita tingkatkan ya, sehingga dengan demikian insyaallah kita senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas semuanya. Kami haturkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita dengan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan semua ini sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.